Una hafizahumullahu ta'ala al-mas'alatu tsaminatu aqdul murabahah. Masalah yang ke-8 adalah transaksi jual beli yang disebut dengan jual beli murabahah. Murabahah adalah menjual barang dengan harganya al-ma'lum yang telah diketahui al-ma'lum yang telah diketahui bainal muta'aqidain di antara dua orang yang bertransaksi bi ribahin ma'lumin dengan besaran keuntungan yang juga diketahui oleh penjual dan pembeli. Contohnya seorang pemilik barang mengatakan modalku fiha untuk membeli barang ini adalah 100 rial, maka aku jual barang ini kepadamu dengan harga 100 namun dan keuntungan 10 rial. Maka pembeli dan tahu kalau keuntungan penjual adalah 10 rial. Fal bai', maka jual beli dalam bentuk semacam ini sahihun adalah jual beli yang sah. Jika penjual dan pembeli mengetahui besaran harga dan besaran keuntungan. Allah Ta'ala berfirman wa ahalallahu al-bai'a, dan Allah menghalalkan al-bai', segala macam jual beli. Al di sini lil jinsiyah, sehingga menunjukkan makna semua, sehingga ayat ini dalil hukum asal semua transaksi jual beli yang dikenal oleh manusia adalah halal. Dan qala jalla sya'nuhu illa an takuna tijaratan an taradim minkum, kecuali perdagangan yaitu jual beli yang terjadi dengan asas saling ridha di antara kalian. Dan murabahah adalah jual beli yang terwujud padanya keridhaan dua belah pihak, dan kebutuhan itu pun mendesak untuk membolehkannya. Lianna ba'dhan nas, karena sebagian orang tidaklah pandai membeli ibtidaan sejak dari awalnya, maka kemudian dia mengandalkan orang lain fi syira untuk membeli barang, wa yazituhu ribhan muhadadan ma'luman bainahuma, dan dia tambahi dengan keuntungan yang muhadad yang jelas dan diketahui di antara kedua belah pihak. Berkaitan dengan jual beli murabahah, ada sebagian orang yang di tempat kita yang beranggapan kalau baik murabahah itulah jual beli ala Nabi. Nabi menjual dengan terus terang modalnya berapa. Itu yang dipraktekan Nabi ketika dia menjual barang milik Khadijah. Nah ini kemudian dianggap sebagai jual beli yang paling islami, maka anggapan semacam adalah anggapan yang tidak benar. Jual beli murabahah sekedar boleh saja. Yang jelas penjual dan pembeli saling mengetahui, atau pembeli itu tahu berapa keuntungan penjual. Berapa keuntungan penjual. Boleh jadi penjual mengatakan ini saya modalnya 100 ribu, tolong saya dikasih untung. Atau ini modalnya 100 ribu, saya minta untung sekian. Maka boleh jadi dengan dia minta pada pembeli untuk memberikan keuntungan, akhirnya ada tawar menawar, disepakati ya adalah tak kasih untung 5 ribu, ya janganlah kalau cuma 5 ribu, ya tambahilah gitu. Akhirnya disepakati tambah jadi 10.000 misalnya. Maka ini baik murabahah. Atau sejak awal penjual mengatakan ini saya modalnya, modal kulaannya ini sekian, saya minta untung sekian. Dan inilah murabahah, jual beli murabahah masa silam. Adapun jual beli yang disebut dengan murabahah zaman sekarang, maka pada hakikatnya bukan murabahah. Itulah sistem beli barang yang dijumpai di bank-bank syariah atau BMT-BMT itu mereka menjualkan barang dengan mengatakan skema yang dipakai adalah murabahah atau murabahah kontemporer yang disebut juga dengan murabahah lil amir bisyira. Itu pada hakikatnya bukan murabahah. Itu orang datang ke lembaga keuangan, kemudian saya ingin beli demikian-demikian, terus lembaga keuangan mengatakan mengiyakan, kemudian ini dia kemudian nanti akan dia beli, kemudian dia minta keuntungan sekian. Nah, ini ini yang dinamai dengan murabahah kontemporer. Ini hakikatnya bukan murabahah, karena dalam praktek yang terjadi telah terjadi jual beli sebelum ini lembaga keuangan tadi punya barang. Oh ya, ini terus harganya sekian, kita minta keuntungan sekian, dicicil dalam sekian bulan. Ya memang cuma murabahah dari sisi pembeli itu tahu. Ini dia beli dari tempat atau yang dianggap beli dari tempat kulaan sekian dan minta keuntungan sekian. Namun hakikat yang lebih tepat ini bukanlah murabahah. Namun praktek yang terjadi adalah menjual barang sebelum dimiliki, yang itu merupakan jual beli yang terlarang, yang tidak sah. Kemudian baik al-baik bitaqsid, jual beli kredit. Wa bai'u sil'ah adalah menjual barang sampai batas waktu yang telah ditentukan, ya, tentang waktu 1 tahun misalnya. Yuqasad fi azaman, kemudian harga barang tersebut dibagi aqsatan muta'adidah dengan cicilan yang berbilang. Ini 1 tahun cicilan sekali dalam sebulan, sehingga dengan cicilan 12 kali. Kullu qistin lahu ajalun ma'lum, masing-masing cicilan punya batas waktu pembayaran. Setiap bulan batas waktu pembayarannya sampai tanggal 10 misalnya. Yadfa'u al-mustari, yang itu akan diserahkan oleh pembeli. Maka baik taqsid adalah bagian dari jual beli tidak tunai. Karena jual beli tidak tunai itu boleh jadi bentuknya tanpa cicilan, tanpa beberapa cicilan, dan boleh jadi dengan cicilan. Barang sekarang duitnya 2 bulan lagi. Nah, ini tergolong jual beli tidak tunai. Uangnya tidak tunai, namun cuma enggak pakai cicilan. Dan boleh jadi pakai cicilan. Yang pakai cicilan disebut dengan kredit. Maka jual beli taqsid itu bagian dari jual beli tidak tunai. Jual beli yang uangnya tidak tunai. Contohnya adalah antakuna indal ba'i, penjual itu punya contoh punya barang berupa mobil. Kalau buku fikih tulisan orang Arab Saudi sekarang, contohnya mesti mobil. Contohnya mesti mobil. Coba aja dilihat dari depan, contohnya mesti mobil gitu. Karena itu jual beli yang paling akrab di Arab Saudi, jual mobil, beli mobil. Nah, contohnya mobil. Dari depan sampai belakang nanti contohnya mobil nanti. Indal baik sayara, penjual punya mobil, harganya kalau dibayar cash langsung 40 ribu riyal. Kalau mu'ajalah, kalau di, tidak tunai, maka 60 ribu riyal. Akhirnya penjual bersepakat dengan pembeli ayusadid untuk membayarkan al-mablar cicilan dengan dibagi sebanyak 12 kali cicilan. Maka dia akan serahkan di akhir setiap bulan 5.000 riyal. Jual beli kredit, kalau tunai sekian, enggak tunai sekian. Hukumnya diperbolehkan. Dan dalil bolehnya adalah hadis yang menunjukkan bolehnya jual beli tidak tunai. Kenapa bisa demikian? Karena kredit adalah bagian dari jual beli yang uangnya tidak tunai. Qalat Aisyah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeli dari seorang Yahudi ta'aman gandum binasiatin dengan cara nasiah, artinya bil ajali dengan cara tidak tunai. Uangnya belakangan, dan bukti kalau dia nanti akan membayar, Nabi gadaikan baju besinya ya, kepada orang Yahudi tersebut, dan dia adalah baju besi min hadidin, dari besi. Maka di sini dalil bolehnya jual beli tidak tunai. Baik tidak tunai itu mau bentuknya cicilan ataukah sekaligus nanti di jatuh tempo ketika jam tempo akhir, maka itu semua termasuk di dalamnya. Dan di sini dalil bolehnya ada gadai dalam rahan, adanya gadai atau rahan jaminan dalam transaksi jual beli yang tidak tunai. Maka jaminan tidak hanya dalam utang piutang. Jaminan bukan hanya dalam utang piutang, pinjam uang itu, utang uang, namun boleh juga dalam ada jaminan dalam transaksi jual beli yang tidak tunai. Kemudian jual beli dengan cara semacam ini memiliki faedah, memiliki manfaat, memberi manfaat bagi masing-masing penjual dan pembeli. Karena penjual sebagaimana umumnya jual beli kredit, yazid fi mabi'atihi, final baik, maka penjual yazid akan menambahi fi mabi'ati barang yang dia jual. Wayu'adid dan beragam cara dia taswiq dalam memasarkan barang dagangannya. Maka ada yang dia jual naqdan dengan tunai, ada yang dia jual dengan taqsitan dengan kredit. Wayastafid dan penjual mendapatkan manfaat pada saat dia mengambil menjual dengan cara kredit. Min ziyadati tsaman, adanya tambahan harga, karena kredit mesti lebih mahal. Yang tambahan harta di, tambahan harga di sini muqabil ajal adalah kompensasi dari batas waktu yang lama. Kompensasi dari tidak tunai, enggak langsung dapat uang, masih sebulan lagi, maka ada penambahan harga. Kama anal mustari, sebagaimana pembeli mendapatkan barang dagangan meskipun dia belum punya uangnya, dan dia bisa melunasi pembayarannya fima ba'du, di waktu yang akan datang, aqsatan, dengan cara cicilan. Berkaitan dengan masalah apakah tidak ada riba dalam jual beli kredit, jawabnya tidak ada. Adapun ziyadatul tsaman muqabil al-ajal, ini terlarang jika transaksinya adalah transaksi qardun dan bukan transaksi bai'un. Maka sebagian orang menilai ada riba di sini dengan menimbang di sini ada ziyadatul tsaman muqabil al-ajal. Loh, bukankah itu kaidah riba? Jawabannya iya jika transaksinya transaksi qardun, dan tidak jika dalam transaksi bai'un. Maka jika transaksinya transaksi utang piutang, ya, tolong saya kasih waktu untuk ngelunasi bulan depan lah. Oh iya, tapi ada tambahannya. Maka itu kaidah riba, ziyadatul tsaman muqabil al-ajal. Ini kaidah riba jika dalam transaksi qardu, namun bukan riba jika dalam transaksi bai'un. Ini serupa namun tidak sama. Dan syarat bolehnya, syarat sah jual beli taksid, jual beli kredit, yustarat, disyaratkan untuk sahnya jual beli kredit, idofah di samping syarat sah jual beli yang telah lewat, mayali sebagai berikut. Yang pertama, hendaknya barang dagangan tersebut yang dijual fi hauzah, sudah dalam kekuasaan atau dalam kurung tanggung jawab penjual dan di bawah kontrol dia, indal akdi, saat akad. Oleh karena itu tidak boleh bagi keduanya mengadakan kesepakatan ala samaniha, kesepakatan harga dan watahdid dan penentuan jadwal as-sadat, jadwal pelunasan, wal aqsat, dan cicilan. Thumma ba'da dzalika, kemudian setelah itu barulah penjual kulaan barang, kemudian setelah itu baru dia serahkan kepada pembeli. Maka tindakan semacam ini hukumnya haram, mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tabi' ma laisa indaka, janganlah engkau jual barang yang belum kau miliki. Maka syarat pokoknya saat transaksi kredit disepakati, pembeli atau penjual sudah punya barang dan barang itu sudah ada dalam kekuasaannya, sudah berada dalam tanggung jawabnya, sudah berada dalam kontrol penuh dirinya. Dan ini yang tidak dipenuhi dalam kebanyakan transaksi murabahah kontemporer. Sudah terjadi kesepakatan harga barang, jadwal cicilan dan seterusnya sebelum orang yang mengaku sebagai penjual memiliki barangnya dan barang tersebut sebelum ada di bawah kekuasaannya. Kemudian syarat yang kedua, la yajuzu, tidak boleh ilzam mengharuskan pembeli indal akdi saat akad atau setelah akad untuk menyerahkan mablagh sejumlah uang zaid tambahan lebih dari apa yang menjadi kesepakatan keduanya saat akad, fihal dalam kondisi telatnya si pembeli dari menyerahkan aqsad, dari menyerahkan cicilan, karena itu adalah riba jahiliyah. Karena riba jahiliyah, riba itu adalah denda. Dalam transaksi jahiliyah, riba itu adalah denda karena keterlambatan. Maka kalau dalam kredit itu terdapat denda jika terjadi keterlambatan, maka ini sama persis atau tidak ada bedanya dengan riba jahiliyah. Maka syarat yang kedua adalah tidak ada denda jika telat membayar angsuran. Kemudian yang ketiga, ya rumah haram atas pembeli yang mampu al-mumatalah, menunda-nunda fisadat untuk melunasi mahala minal aqsad, aqsad cicilan yang halla sudah jatuh tempo. Namun nampaknya poin ketiga ini tidak kurang tepat kalau dimasukkan sebagai syarat sah. Ini sesuatu di luar. Ini cuma mungkin itu dijadikan satu dengan poin yang kedua sebagai tambahan keterangan, nah itu tidak apa-apa. Tidak boleh ada denda tambahan, denda karena itu riba jahiliyah. Namun nah ini peringatan, penjual yang menunda-nunda membayar padahal dia mampu untuk membayar cicilan, maka ini perbuatan yang haram. Nah itu pas. Ceritakan saya, jadi poin ketiga ini enggak pas. Pas itu. Hah? Cetakan yang lain. Jadi poin sendiri atau poin sendiri? Kalau sekedar keterangan tambahan untuk supaya bukan berarti ini memberikan kelonggaran orang untuk seenaknya masalah cicilan, maka pas ya. Tapi kalau jadi nomor sendiri ini tidak tepat. Kemudian yang ketiga, tidak ada hak bagi penjual fil ihtifat untuk tetap menjaga kepemilikan barang setelah terjadi transaksi. Jadi syarat sah jual beli kredit yang ketiga, ketika telah terjadi transaksi harus disadari kalau barang itu telah menjadi milik pembeli. Tidak boleh mengklaim, penjual mengklaim ini saya jual namun selama angsuran belum lunas masih jadi milik saya gitu. Maka ini tidak boleh. Karena begitu terjadi akad, maka barang telah berpindah ke pemilikan. Akad dan akadnya telah memenuhi syarat, telah berpindah ke pemilikan. Masalah pelunasan, masalah utang, utang dalam transaksi jual beli. Walakin yajuzu lahu, akan tapi boleh bagi penjual barang kredit, penjual kredit, untuk mempersyaratkan kepada pembeli rohnal mabi, untuk menggadaikan barang tersebut di tempatnya, lidomani haki, supaya sebagai jaminan perlindungan untuk hak si penjual fistifa dengan pelunasan aqsad al-mu'ajalah, cicilan-cicilan yang belum terbayarkan. Namun solusinya penjual kredit boleh minta gadai, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi dan orang Yahudi. Yahudinya jual gandum dan dia minta gadai, maka itu diperbolehkan. Maka ketika misalnya jual motor boleh, BPKB-nya ditahan sebagai rohan. BPKB-nya ditahan dengan status rohan. Ini tidak apa-apa, namun ini barang sudah milik orang lain, bukan lagi milik penjual. Namun penjual boleh minta gadai. Ada syarat yang lain yang perlu ditambahkan untuk syarat sahnya jual beli kredit. Syarat yang lain adalah barang yang diperjualbelikan dengan kredit bukanlah barang yang menurut syariat harus tunai. Kalau barang yang menurut syariat harus dijual dengan cara tunai, yaitu emas, tidak boleh dikreditkan. Nah, untuk emas, maka emas diserahkan, uang harus diterima. Tidak boleh dikreditkan. Maka hanya boleh menjual dengan cara kredit ya, untuk barang-barang yang memang dibolehkan oleh syariat dijual dengan cara kredit, alias tidak tunai. Kalau yang syariat mengharuskan tunai, yaitu emas ya, tidak, atau sejenis dengan itu, maka tidak boleh dikreditkan. Dan bisa kita tambahkan syarat berikutnya, yaitu tadi yang keempat, karena ini baru tiga ya, yang di sini tiga, kemudian yang keempat tadi, kemudian yang kelima, jual beli ini, jual beli kredit ini tidak bermasalah manakala dua pihak, antara penjual dan pembeli. Kalau pakai pihak ketiga yang disebut dengan leasing atau yang lain, maka seringkali bermasalah. Saya katakan seringkali, sebenarnya ada peluang untuk tidak bermasalah, non secara praktek bermasalah. Di antara yang bermasalah tadi telah diisyaratkan di poin pertama. Di syarat yang pertama, seringkali jika kredit itu segitiga, jika kredit itu segitiga melibatkan tiga pihak, maka syarat yang pertama tidak terpenuhi. Seringkali tidak terpenuhi. Pihak ketiganya boleh jadi leasing, boleh jadi lembaga keuangan, boleh jadi bank, boleh jadi BMT. Itu seringkali poin pertama dilanggar. Oleh karena itu, maka kita tegaskan di syarat yang kelima, jual beli kredit ini tidak bermasalah manakala hanya melibatkan dua belah pihak tanpa pihak ketiga. Kalau ada pihak ketiga, seringkali bermasalah. Letak masalahnya apa? Yang telah diisyaratkan di poin pertama. Karena pihak yang nyatanya pihak yang ketiga yang biasanya malah transaksinya dengan pihak ketiga, pembeli itu transaksi dengan pihak ketiga yang namanya leasing atau lembaga keuangan, itu pihak leasing atau lembaga keuangan belum punya barangnya, sudah oke semua, sudah deal semua. Sehingga pada hakikatnya pihak ketiga ini, leasing ini tidak menjual, namun ngutangi, mengasih pinjaman uang dan dia mau menerima kelebihan, keuntungan, yaitu yang merupakan riba. Maka berkaitan dengan jual beli kredit, maka boleh jadi jual beli kredit itu dengan dua pihak. Kalau jual beli kredit itu melibatkan dua pihak, bisa kita katakan jumhur atau jamahir ulama membolehkannya dengan syarat yang telah kita bahas. Namun kalau Syekh Al-Albani mengharamkannya, Syekh Al-Albani mengharamkannya karena menilai di sana ada riba, namun yang benar tidak ada riba di dalamnya. Dan di sana beliau nilai sebagai dua akad dalam satu akad, dan yang benar tidak ada di sana dua akad. Itu cuma satu akad saja, yaitu akad jual beli tidak tunai. Kemudian boleh jadi jual beli kredit itu menggunakan tiga pihak. Kalau menggunakan tiga pihak, maka ini bisa kita katakan, dan kredit dengan tiga pihak itu adalah model transaksi baru yang tidak ada di masa silam. Dan kredit jika dengan menggunakan tiga pihak, maka ulama fikih kontemporer berselisih. Ada yang mengharamkannya secara mutlak, mau apa bentuknya tidak bisa, itu mesti riba, dan itu mesti ujung-ujung adalah akal-akalan untuk riba. Ini pendapat Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Dia hanya membolehkan kredit kalau dua belah pihak. Kalau melibatkan pihak ketiga, tidak, itu pasti riba. Kemudian, namun bisa kita katakan jumhur fuqaha mu'asirin, mayoritas ulama fikih kontemporer, membolehkan jual beli dengan tiga pihak, jual beli kredit segitiga, namun dengan syarat. Dengan syarat. Ini syaratnya, syarat pokoknya tadi, tidak ada kesepakatan, tidak ada deal sebelum yang punya penjual itu memiliki barangnya. Dan syaratnya, ketika terjadi pembicaraan, maka tidak boleh pembicaraan ini bersifat mengikat dan mengharuskan dia untuk beli selama pembeli, selama penjual belum punya barangnya. Ya, kalau itu diperhatikan segitiga pun tidak apa-apa. Ini bisa kita katakan pendapat jumhur fuqaha mu'asiri. Tapi kalau saya minta, meskipun kita katakan di dalam dataran, kalau dalam dataran praktek Syekh Ibnu Utsaimin benar, dalam dataran teoritis Syekh Ibnu Utsaimin kurang tepat. Dalam dataran teoritis, kalau teorinya ya asal syaratnya begini-begini, tidak apa-apa, ya, betul. Nah, dalam prakteknya itu syarat bisa dipenuhi, nah, ya satu dalam seribu kali seribu akad, nah, cuma satu dalam seribu akad yang ada, ya, sama saja tidak terpenuhi. Maka secara dataran praktek saya muslimin yang melarang jual beli jika itu tiga pihak, kredit jika itu tiga pihak, secara praktek benar. Meskipun secara teori yang benar jumhur ulama mu'asir. Ya, kemudian kita masuk pada bab berikutnya tentang riba. Poin pertama adalah pengertian riba dan hukumnya. Riba dalam bahasa Arab artinya tambahan, sedangkan syariat adalah tambahan salah satu dua hal yang dipertukarkan. Salah satu dari dua benda yang dipertukarkan, dan dua benda yang dipertukarkan tadi adalah dua benda yang sejenis. Dan tambahan tersebut min ghair, tanpa ada yukabil hadizya datu tambahan tersebut tidak ada kompensasi iwadin, kompensasi, tidak ada kompensasinya ya, dalam bentuk iwad atau kompensasi tambahan barang. Iwad artinya ganti. Ziyadah tadi tidak punya kompensasi. Kompensasi iwad satu benda real. Namun tambahan tadi boleh jadi kompensasinya kompensasi pengunduran waktu, bukan kompensasinya, bukan kompensasi sesuatu yang real. Ya, maka di definisi ini, definisi ini membahas tentang barter. Barter dua benda sejenis yang nanti kita sebut dengan benda ribawi. Ketika benda ribawi dibarter dengan benda ribawi, maka ada ketentuan tidak boleh ada sesuatu yang lebih banyak. Misalnya emas dibarter dengan emas, berapapun karatnya, 5 gram harus 5 gram. Emas dengan emas ini badalain mutajanisain. Dia badal, barang yang dipertukarkan dan dia sejenis emas, emas. Namun mutajanisain yang bermasalah di sini adalah yang dimaksudkan adalah khusus benda-benda ribawi. Nah, kemudian ketika emas 5 gram, ini harusnya dengan 5 gram. Kok salah satu ditambahi? 5 gram dengan 6 gram dengan alasan boleh jadi karatnya berbeda. Karatnya berbeda, ini 20 karat, ini 18, maka ditambah. Maka tambah di sini bukan mukabil iwad. Apa iwad yang diberikan oleh yang punya 5 gram? Tidak ada. Tidak ada mukabilnya. Terjadi penambahan, ada ziyadah, ini 5 gram, ini 6 gram, ada ziyadahan, dan ini tambahan 1 gram itu tidak ada mukabil fisiknya, bukan karena ini 6 gram, tidak. Maka ini riba. Atau sebenarnya ini adalah salah satu bentuk riba. Nah, hukum riba, riba hukumnya adalah haram. Keharamannya sudah ada dalam Al-Quran. Qala jalla sya'nuhu, Allah zat yang agung kedudukannya mengatakan wa halallal bai'a wa harrama riba, dan Allah mengharamkan riba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wa orang-orang yang beriman bertakwalah kalian pada Allah, wa dharu, dan tinggalkanlah ma baqiya mina riba, sisa-sisa riba, in kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang yang benar-benar beriman. Wa tawa'ada, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam orang yang melakukan transaksi riba dengan ancaman yang paling keras. Dengan Allah katakan, alladzina ya'kuluna riba, orang yang memakan riba, yaitu orang yang melakukan transaksi riba. Meskipun uang ribanya tidak dia pakai untuk makan, enggak kok ini cuma untuk beli bensin. Yang dimaksud dengan ya'kuluna riba adalah orang yang menjadi pelaku transaksi riba, yang mendapatkan tambahan. La yakumuna, tidaklah mereka berdiri, yaitu dari kubur mereka, ila kama yakumul ladzi yatarabbatu syaitan, kecuali seperti berdirinya orang yang kerasukan setan, minal mas, karena karena gila. Artinya makna ayat, tidaklah mereka berdiri, yaitu bangkit dari kubur mereka saat ba'as, kecuali seperti keadaan al-masru', keadaan orang yang kerasukan setan, ketempelan jin, halatasra'ih, saat dia ketempelan jin. Dan itu terjadi karena membesarnya perut mereka disebabkan memanfaatkan riba saat mereka hidup di dunia. Maka sempoyongan karena perutnya jauh lebih besar daripada tidak mengimbangi badannya. Dan ayat ini dalil ahlu sunnah untuk mengatakan, untuk mengimani adanya kesurupan jin. Dan adanya kesurupan jin diimani oleh ahlu sunnah dan diingkari oleh Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan itu sekedar gangguan psikologi, tidak ada orang itu kemasukan jin. Namun yang benar sebagaimana realita menunjukkan, realita terus menunjukkan ada orang yang tidak pernah belajar bahasa Arab, macam-macam, tiba-tiba bisa ngomong Arab lancar. Mungkin tidak mungkin itu kecuali karena kerasukan jin. Wa'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul menilai riba termasuk dosa besar dan melaknat semua orang yang terlibat dalam transaksi riba ala ayi halin kanu, apapun posisinya. Dari Jabir mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat akila riba, orang yang memakan riba, yaitu orang yang mendapatkan tambahan, wa mu'kilahu, dan orang yang menyerahkan tambahan, wa katibahu, dan juru tulis transaksinya, wa syahidaihi, dan dua orang saksinya. Nabi katakan hum sawa, mereka sama, itu sama dalam dosa meskipun berbeda dalam besaran dosa. Dan umat Islam sepakat akan haramnya riba. Hikmah diharamkannya riba, maka transaksi dengan riba yuhmil, mendorong orang untuk hubidzat, mencintai dirinya sendiri meskipun dengan menyengsarakan orang lain. Wa takallub, dan ala jami' amwal, dan menghalalkan segala cara untuk mengumpulkan harta dan mendapatkannya meskipun tidak melalui jalan-jalan yang disyariatkan. Kalau bahasa kita ya kesetanan untuk dalam mengumpulkan harta, nah ini keanjingan gitu kan dalam mengumpulkan harta. Wa tahrimu, maka haramnya riba adalah bentuk rahmat untuk manusia. Fa inna fi akhdan, karena ada pada riba tersebut mengambil harta milik orang lain bighairi iwad, tanpa ada kompensasi. It al-murabi, karena orang yang mengambil riba, mengadakan bertransaksi dengan transaksi riba, maka beda cara bacanya kalau ada alif sama kalau tidak ada alifnya. Kalau tidak ada alifnya al-murabi artinya pendidik, guru. Nah, kalau murabi itu rentenir. Idil murabi, karena rentenir atau orang yang mengadakan transaksi riba, mereka memakan harta milik orang lain tanpa orang lain itu mendapatkan faedah sedikit pun sebagai kompensasinya. Sebagaimana riba itu yu'adi menyebabkan tadakhum amwal, membesarnya harta dan bertambahnya harta, namun ala hisab, dengan mengorbankan salbi amwalil fuqara, merampas harta orang-orang miskin. Dan ini yu'awid, membiasakan si rentenir untuk malas, wal khumul, dan malas, wal ibti'ad, dan tidak mau istighwal, menyibukkan diri bil makasib, dengan kerja yang mubah dan manfaat. Orang yang sudah punya duit untuk bisa rentenir, dia kerjanya rentenir saja, kenapa harus susah payah kulaan, jualan, boleh jadi kehujanan, boleh jadi busuk, as. Ini jelas untung. Sebagaimana dalam riba terdapat memutus jiwa sosial di antara manusia, ya, maka membantu namun tendensius, ya, diberi utangan namun tidak bakal lillahi ta'ala rentenir itu memberi utangan. Wasad dan riba bil qardil hasan, dan di sini menutup pintu utang piutang yang baik. Kemudian watahakum atabaqatin minal murabin, dan golongan para rentenir itu akan tahakum menguasai bi amwal ummah, harta umat, harta banyak orang, dan ekonomi satu negeri. Dan riba adalah maksiat yang besar kepada Allah Ta'ala. Dan riba meskipun itu menambah harta si rentenir atau murabi, maka Allah akan menghapuskan keberkahannya dan tidak memberkahinya. Sebagaimana firman Allah, wayamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Dalam ayat ini Allah membalik persepsi orang. Orang beranggapan dengan riba harta itu tambah. Maka Allah katakan yamhaqullahu riba, Allah menghapus riba. Orang punya persepsi kalau bersedekah maka harta itu kurang, harta itu berkurang. Padahal dengan orang itu bersedekah maka Allah berikan keberkahan kepada hartanya, sehingga yang terjadi malah hartanya itu mengembang, wayurbi sadaqat, dan Allah kembangkan sedekah. Tidak sebagaimana persepsi orang yang menganggap kalau sedekah itu menghabiskan hartanya. Kemudian poin yang ketiga, ada macam-macam riba. Yang pertama riba fadl. Riba fadl definisinya adalah tambahan pada salah satu dua barang yang dipertukarkan, dan dia adalah barang ribawi, komoditas riba, yang itu sama jenisnya emas dengan emas misalnya. Contohnya adalah ada seorang yang membeli dari orang lain 1000 sok gandum, akan dia tukar, akan dia ganti dengan 1200 sok gandum, atau dibeli dengan 1200 sok gandum, wayataqabad, dan muta'akidan, dua orang yang mengadakan transaksi ini serah terima iwadain, dua barang yang dipertukarkan di majelis akad, namun dengan ada tambahan, yang satu 1000 sok, yang satu 1200. Fahadis ziyada, maka di sini ada tambahan, yaitu 200 sok gandum. Yang 200 sok gandum ini tambahan yang la muqabilah, tidak ada kompensasi fisiknya. Wa innama huwa fadlun, namun ini adalah kelebihan. Maka disebutlah ribanya riba fadl, riba selisih atau riba karena faktor ada yang lebih. Hukumnya syariat Islam mengharamkan riba fadl dalam 6 benda, yaitu emas, perak, bur wa syair, ya, dua-duanya gandum gitu, kurma dan garam. Maka jika dijual 1 dari 6 benda ini dengan yang sejenis, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, maka haram ada tambahan watafadul dan selisih di antara keduanya. Mengingat hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika emas dibarter dengan emas, perak dibarter dengan perak, bur dibarter dengan bur, syair dibarter dengan syair, bur sama dengan qamah, dan kurma dibarter dengan kurma, garam dibarter dengan garam, maka mislan bimislin harus semisal dengan yang semisal, yaitu semisal takaran atau timbangannya. Ya dan biyadin, dan harus seketika itu diserah terimakan. Faman zada, maka siapa yang menambahi dengan sukarela atas inisiatif sendiri, au izdada, atau minta tambahan, faqad arba, maka dia telah melakukan transaksi riba. Dan jika terjadi riba, al-akhid wal-mu'ti, yang mengambil tambahan dan yang memberikan tambahan, sawa'un, sama dosanya. Maka emas 5 gram dengan 5 gram tidak boleh ada yang nambahi. Meskipun saya suka rela nambahi, tidak boleh. Zada berarti dia, atau minta untuk ditambahi, juga tidak diperbolehkan. Karena itu riba. Kemudian wayukos, dan kita kiaskan dengan 6 benda ini, masyarakaha, benda-benda lain yang punya titik kesamaan fil ilah dalam ilahnya. Maka semua benda yang punya ilah yang sama itu haram padanya jika dibarter tafadul, ada selisih. Fa'ilatu riba, maka ilah riba untuk benda-benda ini adalah al-kailu wal-wasnu, karena ditakar atau ditimbang, sehingga ya haram mutafadul, maka haram tafadul, ada selisih di semua benda yang diperjualbelikan dengan cara ditakar dan ditimbang. Ini pendapat yang diambil oleh penulis. Namun yang lebih tepat, wallahu ta'ala a'lam, kita bedakan dari 6 benda tersebut, kita bagi menjadi 2 kelompok. Kalau di sini penulis Fikih Muyassar tidak membedakan, 6 itu jadikan satu kelompok saja, ditakar ataukah ditimbang. Pendapat yang lebih tepat, 6 benda di sini kita bedakan menjadi 2 kelompok, emas dan perak satu kelompok, dan yang lain kelompok tersendiri. Kalau untuk emas dan perak, maka ilahnya adalah tsamaniyah, karena jadi alat tukar pembayaran. Alat tukar pembayaran, sehingga dan alat tukar pembayaran ini, ilah ini ada pada uang kertas, maka ada riba pada uang kertas. Kalau pakai ilah yang ada di sini, boleh jadi uang kertas enggak masuk ini. Al-kali wal wasan, ditakar dan ditimbang. Ini enggak ditakar, enggak ditimbang. Uang kertas enggak ditakar, enggak ditimbang. Ini bisa jadi lazimul qaul, konsekuensi dari pendapat ini, uang kertas nanti enggak masuk di bab riba, karena tidak memenuhi ilah. Ilahnya adalah al-kail wal-wazn, dan tidak ada kail dan tidak ada wazn dalam uang kertas. Kemudian untuk 4 benda sisanya, maka wallah alam, termasuk pendapat yang kuat adalah pendapat yang diambil oleh Abdullah Al-Basam, dipilih oleh beliau di Tawdih Al-Ahkam, yaitu adalah at-ta'am ma'al wazn awil kail. At-ta'am ma'al wazn aw kail, bahan makanan dimakan dan dia ditakar, kalau enggak ditakar ditimbang. Maka bensin enggak masuk. Bensin enggak masuk karena enggak dimakan. Ini kalau pakai yang di sini, fikih Muyassar, masuk. Masuk benda ribawi kan. Kail. 1 liter, 2 liter ya, kail kan. Kalau dengan yang tadi kita pilihkan, kita ambilkan dari tarjihnya Sa'dul Al-Basam, ini tidak masuk karena harus to'am. To'am dulu. Kalau enggak to'am tidak masuk. Semen itu enggak masuk. Motor, HP itu tidak masuk, ya. Enggak dimakan. Ya, meskipun kalau HP juga enggak masuk di sini karena HP enggak ditimbang, ya. Tapi semen ditimbang. Semen pakai kilo, beli. Ya, satu sak itu kan berapa kilo gitu ya. Pakai kilo. Kalau beli eceran juga bisa kan? Ya, setengah kilo, satu kilo. Ya, itu kail atau wazan. Berarti benar ribawi. Kalau pakai kaidah ini. Namun kalau yang kita pilihkan harus to'am. Dan to'am namun dia ditakar atau ditimbang. Maka daging itu benda ribawi. Minyak goreng itu benda ribawi. Minyak goreng itu dimakan dan dia ditimbang. Ayah daging dimakan, ditimbang, maka dia benda ribawi. Dalam benda dalam berkaitan dengan riba fadl ini, untuk barter benda-benda ribawi, maka karena harus ada kesamaan takaran atau timbangan, maka tidak boleh untuk benda ribawi jual beli taksiran. Tidak boleh jual beli pakai taksiran. Harus ditakar, harus ditimbang. Tidak boleh pakai taksiran. Ini segundo, setumpuk, oh ini sekian kilo gitu. Terus ini kayaknya sama beda. Ini kayaknya sama. Tidak boleh. Ini misalnya satu tumpuk, maka termasuk dari bayi beras misalnya. Ini cuma satu tumpuk beras, ini kurang lebih 2 kilo lah. Nah, satu tumpuk beras kurang lebih 2 kilo. Kurang lebih kan? Pasti pasti itu tidak pasti. Tidak boleh. Dalam masalah riba fadl terdapat kaidah al-jahlu bitamatsuli kal ilmi bitafadhuli. Dalam riba fadl terdapat kaidah al-jahlu bitamatsuli kal ilmi bitafadhuli. Kalau kita tidak tahu secara yakin itu sama, sama dengan kita yakin itu beda. Kalau kita tidak tahu secara pasti ini dua benda ribawi ini sama takarannya, sama timbangannya, kal ilmi bitafadhuli, maka itu sebagaimana kita yakin statusnya, status hukumnya, sama dengan kita yakin itu adalah dua benda yang berbeda. Karena kaidah ini, maka tidak boleh pakai taksiran. Harus tegas, jelas, ini sekian. Timbangannya ini sekian kilo, itu sekian kilo. Demikian yang kita bahas batan pagi malam sore hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.